Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita mengambil hadis yang ke-15 pada dua riwayat mutaba'ah yang dibawakan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Naam. Yang dari sisi kandungan matan hadisnya sama dengan riwayat yang pertama, cuma ada padanya tambahan penegasan dari penanya, wallahi la azidu ala dzalika syai'a, bahwasanya dia tidak akan menambah dari apa yang disebutkan tersebut. Sebelum kita lanjutkan pada hadis berikutnya, faman hafizahu falyaqra. Nah, barakallahu fikum. Dan pada riwayat tersebut, akhwani fillah, terdapat faedah sanadiyah yang penting yang perlu diingat, yaitu untuk mutaba'ah yang pertama, faedah pokok yang ingin disampaikan oleh Imam Muslim berkaitan dengan sanad dari sisi mana indak ya Ismail. Nah, adanya mutaba'ah siapa? Abu Saleh atas riwayat Abu Sufyan, di mana A'mash mengambil dari keduanya, dan beliau dikenal dengan mudallis dan meriwayatkan di sini dengan an. Cuman kalau itu riwayat dari Abu Saleh maka aman dari tadlis. Nah, tidak berdampak tadlisnya. Maka dibawakan riwayat Abu Saleh di sini untuk menegaskan bahwasanya apa yang diriwayatkan oleh Ahmad ini adalah yang beliau memang dengar langsung. Demikian pula pada riwayat yang ketiga, dan badannya faedah berkaitan dengan riwayat Abu Zubair an Jabir. Dan ini riwayat yang masyhur dibahas oleh para ulama, riwayat Abu Zubair an Jabir. Karena Abu Zubair seorang saduq, cuman dia mudallis. Nah, dan di sini meriwayatkan dengan an. Bagaimana menjawab iskal ini? Kok Imam Muslim rahimahullahu taala membawakan riwayat tersebut dalam sahihnya? Imdad ya Hudzaifah. Nah, bahwasanya riwayat ini tidak bersendirian, tapi nah, dia sebagai mutaba'at dan telah nah, menguatkannya riwayat Abu Saleh, demikian pula Abu Sufyan sebelumnya. Nah, barakallahu fikum. Sekarang kita masuk pada bab yang kelima. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, Babu bayani arkanil Islam wa da'aimihil 'idham. Bab penjelasan tentang rukun-rukun Islam dan pilar-pilar utamanya. Pilar-pilar pokok, pilar-pilar terbesar dari penyangga Islam. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn Abdullah ibn Numair al-Hamadani al-Kufi al-Hafidh, telah lewat penyebutannya. Qala haddatsana Abu Khalid yani Sulaiman ibn Habbab ibn Hayyan al-Ahmar, telah menyampaikan hadis kepada kami Abu Khalid, maksudnya yaitu Sulaiman ibn Hayyan al-Ahmar, beliau juga Kufi. Naam, seorang yang dari sisi tingkatan hadisnya shaduqun yukhti, shaduq yaitu hadisnya tingkatannya hasan, yukhti dia terkadang keliru. Makanya apabila dia meriwayatkan bersendirian atau menyelisihi perawi-perawi thiqah, nah, harus seorang berhati-hati dari menerima hadisnya, butuh untuk mencari penguat. Bukti bahwasanya beliau terkadang keliru yang disesat rahimahullah, wa annahu qad rawa ahaditha 'anil a'mash wa ghairihi lam yutaba' 'alaiha, bahwasanya dia telah meriwayatkan hadis-hadis dari A'mash dan yang lainnya yang tidak apa, tidak dikuatkan oleh seorang pun dari perawi hadis, menunjukkan kelirunya dia, karena A'mash imam, muridnya banyak yang mengambil hadis dari beliau banyak. Kalau dia meriwayatkan sesuatu hadis dari A'mash yang tidak ada yang menguatkannya, maka menunjukkan ini keliru. An Abi Malik Al-Asy'i an Sa'd bin Ubaidah, ini dua orang tabi'in yang saling meriwayatkan, ikhwan. Abu Malik Al-Asy'i tabi'i, namanya Sa'd, ayahnya seorang sahabi yaitu Tariq ibn Asyam radhiyallahu anhu. Sering akan kita dapati riwayat Abu Malik Al-Asy'i an abi. Nah, kalau demikian berarti sahabinya bapaknya yaitu Tariq ibn Asyam, sedangkan Abu Malik namanya adalah Sa'd. Sa'd bin Tariq ibn Asyam al-Kufi. Seorang tabi'i thiqah. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari jalan Abi Malik ini dalam sahihnya secara mu'allaq, sedangkan ulama ahli hadis yang lain mengeluarkan darinya, termasuk Imam Muslim dalam sahihnya ada 19 hadis. Adapun Sa'd bin Ubaidah, beliau juga seorang tabi'i thiqah. Yang meriwayatkan darinya Imam A'mash rahimahullah ta'ala. Dan pada biografinya, akhwan, dikatakan oleh Imam Abu Hatim rahimahullah, kana yara ra'yal khawarij thumma tarakahu yuktabu hadithu. Adalah dulu beliau ini berpandangan dengan pandangan orang-orang khawarij, yaitu terpengaruh dengan pemahaman khawarij. Thumma tarakah, kemudian beliau meninggalkannya. Irhamukallah. Perhatikan pada perkataan Abu Hatim ini, ikhwan, karena padanya ibrah bagi kita semua. Bahwasanya yang namanya pemahaman menyimpang, ketika seorang hamba tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan hidayah, secerdas apapun, sekuat apapun hafalan, bisa terpengaruh. Maka jangan merasa aman. Di sisi yang lain juga, sesesat apapun seseorang, ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk dia bertobat dan mendapatkan hidayah, maka akan mudah baginya meninggalkan pemahaman yang menyimpang tersebut. Sebagaimana di sini dikatakan, kana yara ra'yal khawarij tsumma taraka. Sebetulnya berkeyakinan dengan keyakinan khawarij. Kalau seandainya mati di atas keyakinan ini, ikhwan fillah, tentunya mati di atas kebid'ahan yang Rasulullah SAW cela dengan celaan yang banyak berkaitan dengan orang-orang khawarij. Bahkan beliau katakan kilabun nar, anjing-anjing neraka. Nah, tapi walhamdulillah Allah berikan hidayah kepada beliau untuk bisa meninggalkan pemahaman itu. Dan ini seagung-agung nikmat setelah Islam, di mana seorang hamba setelah diberi hidayah untuk berislam, diberi hidayah untuk selamat dari golongan-golongan menyimpang. Oleh karena itulah dulu dikatakan oleh Abu Aliyah rahimahullahu taala, ikhwan, dalam athar yang bagus, pantas untuk disebutkan di sini karena munasib dan dihafal. Qala Abu Aliyah rahimahullahu taala, ما أدري أي النعمتين أفضل علي أن هداني للإسلام أن هداني للإسلام أو لم يجعلني حروريا. Aku tidak tahu dua nikmat yang mana yang lebih utama bagiku, hidayah Allah Subhanahu wa taala kepadaku untuk berislam, ataukah hidayah yang Allah berikan sehingga tidak menjadikanku sebagai seorang haruri, seorang khawarij. Menunjukkan besarnya fitnah khawarij pada masa itu. Taib, Abu Aliyah katakan, aku tidak tahu dua nikmat mana yang lebih utama bagiku, karena kedua-duanya adalah nikmat yang agung. Dengan Islam seorang selamat dari kesyirikan, dan dengan hidayah menuju sunnah selamat dari golongan-golongan menyimpang, terutama khawarij yang merupakan golongan menyimpang paling besar masa itu. Ini dalam riwayat Ibnu Sa'd. Naam, saya ulangi, ditulis, ma adri ayyan ni'mataini afdalu alayya an hadani lil islam aw lam yaj'alni haruriya. Dan dalam riwayat Imam Al-Lalikai rahimahullah ta'ala dengan lafaz, ma adri ayyan ni'mataini alayya a'zam idh akhrajani allahu minas syirki ilal islam aw asamani fil islam an yakuna li fihi hawa. Athar ini sahih, ikhwan, dikeluarkan oleh Ibnu Sa'd dalam Tabaqat, juga oleh Al-Lalikai dalam Syarah Usul I'tiqad dan juga yang lainnya. Juga datang athar yang semisal dari Mujahid dalam Sunan Ad-Darimi. Pada riwayat Al-Lalikai maknanya, aku tidak tahu dua nikmat mana yang ada padaku yang lebih agung. Tatkala Allah keluarkan aku dari kesyirikan menuju Islam, atau ketika Allah Subhanahu wa taala jaga diriku di dalam keislaman dari termasuki hawa nafsu, yaitu termasuki hawa-hawa nafsu, golongan yang menyimpang. Nah, oleh karena itulah ikhwan fillah, kapan saja seorang muslim diberi hidayah untuk berislam, kemudian hidayah untuk berjalan di atas sunnah, maka jaga betul-betul hidayah tersebut. Karena tidak ada perkara yang kita miliki di dunia ini ikhwan fillah yang lebih berharga dari keduanya. Tidak ada yang lebih berharga dari keduanya. Naam. Dan kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kedua nikmat tersebut senantiasa Allah berikan kepada kita dan kita bisa mati di atasnya. Nah, ini berkaitan dengan Sa'd ibn Ubaidah As-Salami. Abu Hamzah Al-Kufi, seorang thiqah. Karena pada masa tabi'in tersebut, ikhwan, ya, pemahaman khawarij mulai santer. Nah, karena benih-benihnya berada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan munculnya Dzul Khuwaisirah. Kemudian dampak terbesarnya yang muncul pertama kali adalah dengan dibunuhnya Amirul Mukminin Utsman oleh mereka. Di sinilah terbuka fitnah yang sangat besar. Ya, terbunuhnya Amirul Mukminin Utsman radhiyallahu anhu. Walaupun pintunya ikhwan, pintu ya sebagaimana dalam hadis, pintu fitnah yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, ujian demi ujian adalah dengan wafatnya Umar. Karena Umar juga wafat dibunuh dalam ketika salat. Tapi fitnah khawarij begitu jelas, mereka menunjukkan dirinya pada masa Amirul Mukminin Utsman, kemudian semakin besar nasallallahu alaihi wasallam. Ini dua tabi'in yang saling meriwayatkan, yaitu Abu Malik Al-Asy'i dan Sa'ad ibn Ubaidah. An ibn Umar radhiyallahu anhuma, siapa nama beliau? Afif. Ibn Umar namanya siapa? Tayyib, namanya Abdullah. Dan keutamaan beliau banyak ikhwan. Di antaranya yang paling masyhur dari beliau adalah semangat beliau dalam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk rujukan manusia di zamannya. Karena beliau termasuk sahabat muda. Nah, kemudian Allah berikan umur ketika para sahabat-sahabat besar sudah wafat. Dan mereka-mereka inilah yang menggantikan sebagai ulama ummah. Demikian pula dari zaman ke zaman, ikhwani fillah, dengan meninggalnya generasi yang telah tua akan digantikan oleh para pemudanya. Maka jadilah para pemuda-pemuda yang cerdas, pemuda-pemuda yang bisa memberikan andil bagi dakwah ini, ikhwan, dengan mempersiapkan diri semenjak dini dengan ilmu. Karena antum saat ini belajar, mungkin di hari yang akan datang akan dijadikan rujukan. Manusia akan bertanya, manusia akan minta untuk diajari. Taib, dan itu adalah pintu yang sangat lebar untuk seorang mendapatkan pahala yang banyak. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang semenjak kecil sudah diberi kecerdasan memang. Buktinya ketika Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat-sahabat kibar, Abu Bakar, Umar, ada di situ Nabi SAW melemparkan pertanyaan tentang sebuah pohon yang permisalannya seperti permisalan mukmin. Dan manusia pikirannya terarah pada syajaratul bawadi, yaitu pohon-pohon yang ada di enam lembah-lembah. Dan Abdullah bin Umar dalam dirinya ada jawaban, yaitu bahwasannya yang dimaksud adalah pohon kurma. Dan ternyata betul. Nah, ini salah satu yang menunjukkan kecerdasan beliau rahimahullah ta'ala dari si ilm. Adapun dari si ibadah, kita tidak perlu menanyakannya, akhwan, tentang ibadah beliau dan semangat beliau dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini beliau meriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala buniyal islamu ala khamsatin. Pada sebagian riwayat enam, dan sebagian nuskah ala khamsin. Dan kedua-duanya benar, akhwan. Karena ketika kita membaca buniyal islamu ala khamsah dengan ta, enam, maksudnya ala khamsati arkan atau ala khamsati asya. Ketika dihilangkan ta marbutahnya, ya kita tentukan dengan apa yang lain, ala khamsi khisal, ala khamsi da'aim, sebagaimana kaidah yang masyhur dalam apa adat, dalam masalah jumlah. Untuk jumlah dari 3 sampai 10, nah, kalau yang dihitung bentuknya mu'annath, maka apa? Yang diindofahkan bentuknya mudhakkar, dan sebaliknya. Dan yang masyhur yang kita hafal dalam Arba'in An-Nawawiyah ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 rukun atau 5 pilar pokok. Qala ala an yuwahhad Allah. Dibangun di atas pentauhidan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena an yuwahhada. Wahada yuwahidu tauhidan. Berarti apa? Ala tauhidillah. Islam itu dibangun di atas 5 pilar pokok. Yang pertama di atas pentauhidan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai satu-satunya zat yang diibadai. Wa iqamis shalah. Dan yang kedua ala iqamis shalah, yaitu dibangun di atas penegakan salat. Wa itaa'iz zakah, dan penunaian zakat. Wa shiyami ramadan, dan puasa ramadan. Wal haji, yang kelima adalah haji. Faqala rajulun al haji wa shiyami ramadan. Kemudian seorang laki-laki yang hadir di situ, naam, mengkritisi apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Naam, ingin membetulkan bahwasanya yang betul adalah haji dulu dan siam Ramadan baru setelahnya. Faqala, maka Abdullah bin Umar mengatakan, la, tidak. Siam Ramadan wal hajj, akan tetapi enam adalah puasa Ramadan dan haji. Hakadza sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah aku mendengarnya dari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di mana Ibnu Umar mendengar dengan mengedepankan puasa Ramadan dulu baru haji. Dan nanti akan kita dapati riwayat yang lain yang Ibnu Umar pun meriwayatkan dengan haji dulu dan siam Ramadan. Terus bagaimana mensinkronkannya, insyaallah nanti pada tempatnya. Tayyib, hadits ini khanifillah, termasuk hadits yang muttafaqun alaih, disepakati antara Imam Bukhari dan Muslim, yang juga merupakan hadits pokok dari hadits-hadits pokok di dalam Islam. dikarenakan padanya penyebutan rukun-rukun Islam yang wajib ditetapkan oleh setiap muslim yang menginginkan tegaknya agamanya secara sempurna. Naam. Yang kelima ini telah kita lewati dan telah terulang-ulang ikhwan, dilewati dalam hadis Jibril juga pada beberapa riwayat. Dan berkaitan dengan urut-urutan ini ikhwan. Pada riwayat yang kedua insyaallah taala akan kita dapati yang dibawakan oleh Imam Muslim di sahih beliau ini, Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan wa hajjil bait wa shaumi ramadan, dengan mengedepankan haji, dan itu sama-sama dari Abdullah bin Umar. Karena itulah para pensyarah hadis membahas, lalu sisi mana Abdullah bin Umar mengatakan dan mengingkari sanggahan dari laki-laki yang mendengar beliau menyampaikan hadis tersebut dengan kata la hakadha sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Taujih yang paling bagus ikhwan fillah, karena kedua-duanya riwayat yang sahih mengedepankan haji ataupun mengedepankan puasa. Nah, bahwasanya pengingkaran Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dalam riwayat pertama ini kepada laki-laki tersebut, nah, taib, untuk menunjukkan bahwasanya Abdullah bin Umar ya meriwayatkan itu ya dengan riwayat yang benar, memang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mendengar demikian dan ingin meriwayatkan dengan lafaz tersebut. Dan pada kesempatan yang lain beliau ingin meriwayatkan dengan apa riwayat yang lain yang juga beliau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itulah yang rajih pada hadis ini, sungguhnya Abdullah bin Umar mendengar hadis itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dua kali. Sekali dengan dikedepankan haji, dan pada sekali yang lain dengan mengedepankan puasa, sehingga beliau riwayatkan dalam dua bentuk tersebut. Oleh karena itulah ketika ada yang mengingkari, maka Abdullah bin Umar segera bantah untuk seseorang talib beradab dan tidak apa mengkritisi sesuatu yang dia tidak mengilmuinya, sehingga beliau katakan la hakadha sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau riwayatkan itu di atas ilmu. Nah, jadi kedua-duanya benar. Dan berkaitan dengan urut-urutan tersebut, sebagiannya menyebutkan hikmahnya ikhwan fillah. Nah, walaupun pada pembahasan wawu pada asalnya tidak memberikan makna urut-urutan, tapi intinya dia memberikan faidah penggabungan yang diistilahkan dalam ilmu lughah mutlaqul jama', yaitu menggabungkan secara mutlak dan memberikan faidah urut. Cuman dari sisi penyebutan, ada yang dikedepankan, ada yang diakhirkan, ini padanya faidah, yaitu yang disebutkan oleh sebagian a'immah diantaranya dalam Fathul Bari maupun Umdatul Qari, hikmah dari penyebutan iman pertama kali yaitu pentauhidan Allah subhanahu wa ta'ala, karena itu adalah asal ibadah, maka wajib dikedepankan. Kenapa? Karena tidak ada ibadah yang diterima tanpa tauhid. Kemudian yang kedua salat, dikarenakan itu adalah tiang pokoknya. Kemudian setelahnya zakat, karena itu perkara yang senantiasa digandengkan dengan salat. Dan kemudian baru apa, haji atau puasa Ramadan. Yang kalau kita perhatikan lima rukun ini ikhwan fillah mencakup semua jenis ibadah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tegaskan, buniyal Islamu ala khamsin. Nah, Islam itu dibangun di atas 5 rukun pokok ini. Karena ibadah itu, ikhwani fillah, secara umum, ya kan? Ada ibadah kauliyah, badaniyah atau maliyah, dan semuanya tercakup dalam 5 ini. Ibadah kauliyah, ibadah yang berupa perkataan, itu dalam syahadatain, jelas harus diucapkan kalimat syahadah. Naam. Atau naam ghairu kauliyah, selain kauliyah, selain ucapan. Dan selain ucapan ini ada yang sifatnya tarqi, ada yang sifatnya fi'li. Ibadah yang sifatnya tarqi yaitu dengan meninggalkan puasa, meninggalkan makan, minum, diiringi niat, itulah puasa. Sedangkan ibadah yang fi'li, dengan melakukan suatu hal, itu terbagi menjadi 2, yaitu badani dan mali. Ibadah badan seperti sholat, atau ibadah harta, seperti zakat, atau penggabungan keduanya seperti haji. Nah, sehingga pada 5 rukun ini, ikhwani fillah, jelas tergabung semua jenis ibadah yang berporos semua ibadah-ibadah di dalam agama kita, ikhwani fillah, pada 5 hal tadi. Naam. Oleh karena itulah sebagainya seorang muslim betul-betul mengupayakan untuk memberikan perhatian yang kuat terhadap 5-5-nya. Naam, di antara fawaid dari hadis ini, ikhwan, setelah kita mengetahui makna pokok dari hadis tersebut, bahwasanya jelas padanya penetapan rukun-rukun Islam. Kemudian faedah yang kedua, dipahami dari zahir hadis ini bahwasanya seorang tidak dikatakan muslim yang sejati, ikhwan, ketika meninggalkan rukun-rukun tersebut. Tidak dikatakan muslim yang sejati kalau dia menyatakan muslim tapi meninggalkan dengan sengaja salah satu dari rukun-rukun tadi. Adapun meninggalkan rukun pertama, jelas dia tidak dikatakan muslim secara ijma'. Adapun meninggalkan rukun yang kedua berkaitan dengan salat, kalau meninggalkannya memang karena pengingkaran, jelas ijma', dia hukumnya kafir. Tapi kalau meninggalkan salat karena malas, terjadi khilaf di kalangan mutaakhirin, walaupun di kalangan mutaqaddimin, ikhwani fillah, disebutkan adanya kesepakatan. Naam. Sebagaimana dinukilkan oleh Abdullah bin Syaqiq rahimahullahu taala, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yarawna min al-a'mali syai'an tarkuhu kufrun illa shalah. Adalah dulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah memandang dari amalan-amalan sesuatu pun yang apabila ditinggalkan itu kufur, kecuali salat. Dan juga hadis-hadis yang lain di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Siapa saja meninggalkan salat dengan sengaja, maka sungguh dia telah kafir. Dan ini pendapat jumhurul mutaqaddimin wal mutaakhirin berkaitan dengan orang yang meninggalkan salat karena malas. Naam. Jumhur menegaskan tentang kafirnya. Adapun berkaitan dengan zakat dan puasa serta haji, kalau meninggalkannya karena mengingkarinya, jelas juga itu naam kufur. Tapi ketika karena malas, kalau salat saja terjadi khilaf, ikhwan, apalagi pada pembahasan tersebut. Tapi tetap kalau sengaja, ikhwan, untuk zakat tetap diperangi sebagaimana dulu Abu Bakar radhiyallahu anhu memerangi orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat di masa beliau sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang ketiga dari hadis ini, bahwasanya kelima perkara ini ikhwan adalah apa? Fardu ain. Kelima perkara tersebut semuanya fardu ain, sehingga tidak jatuh dan tidak bisa diwakilkan oleh orang lain, kecuali apabila seorang tersebut telah meninggal dan memiliki hutang puasa, maka hutang puasa bisa digantikan dan disaurkan oleh yang hidup, atau hutang haji yang wajib atau haji nazar, maka bisa digantikan oleh orang yang hidup. Adapun pada asalnya ketika seseorang masih hidup, maka apa? Tidak bisa apa? Digantikan, karena hukumnya fardu ain, wajib ditunaikan oleh setiap individu muslim. Nah, karena itulah ikhwan dijawab pada pembahasan kenapa tidak disebutkan jihad, padahal jihad merupakan apa? Dzurwatu sanamil Islam, puncak tertinggi Islam. Karena jihad hukum asalnya adalah fardu kifayah. Kemudian dari hadis ini juga kita ketahui keutamaan hadis tersebut dan besarnya kedudukannya, ikhwan. Karena hadis ini merupakan aslun azimun fi ma'rifatid din. Merupakan hadis yang pokok yang agung dalam mengetahui agama ini. Karena telah mengumpulkan semua rukun-rukunnya yang pokok. Juga pada hadis ini terdapat dalil pada hal yang dikhilafkan oleh ulama tentang boleh tidak menyebutkan Ramadan secara langsung ataukah harus syahrul Ramadan. Maka di sini jelas menunjukkan bolehnya menyebut Ramadan secara langsung. Karena Nabi mengatakan wasiyami Ramadan, puasa Ramadan. Tidak mengatakan siyamu syahri Ramadan. Juga pada hadis ini ikhwan fillah kita ketahui pentingnya meriwayatkan dengan lafaz. Nah, dan diutamakannya meriwayatkan secara lafaz. Sebagaimana dia mendengar, maka demikian pula hendaknya dia meriwayatkan. Dan ini lebih diutamakan dari periwayatan secara makna, walaupun bagi mereka-mereka yang memiliki kemampuan pemahaman yang bagus dan meriwayatkan tidak mengubah maknanya, boleh meriwayatkan secara makna. Tapi jelas meriwayatkan secara lafaz lebih diutamakan. Taib, ini sebagian dari beberapa fawaid dari hadis tersebut. Naam, wa naktahi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.